berbisnis. Dulu ketika saya masih berbisnis komputer, majalah bacaan saya adalah PC Magazine dan PC World, ya. Dan Agustus tahun 2013 saya mendengar berita yang sangat menyakitkan, ternyata majalah PC World mempunyai edisi terakhir pada bulan Agustus 2013 itu. Dan saya teringat tentang Newsweek yang sudah tewas lebih dahulu pada Desember 2012. Mitra bisnis, pada zaman ini semakin banyak orang membaca di internet, semakin banyak orang membaca dalam bentuk digital, di iPad-nya, di tablet-nya, dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Ke depan koran akan semakin lama semakin sulit. Wartawan foto di Amerika barusan ini katanya dipecat 27 wartawan foto sebuah penerbitan. Karena tidak perlu lagi wartawan foto, setiap orang bisa memotret dan mengirimkan gambarnya untuk berita di koran itu atau di majalah itu. Zaman berubah dengan sangat cepat. Segalanya berubah. Majalah top seperti Newsweek aja bisa meninggal dan tewas, apalagi PC World Magazine. Sekarang ini majalah PC atau komputer itu semuanya sudah habis. Kalau Anda mau lihat review ya harus di internet. Ya. Majalah foto keluar banyak karena tren fotografi semakin umum dan semakin banyak dipakai orang. Tetapi sebentar lagi semuanya akan tewas dan masuk ke dunia digital, ke internet. Ya. Nah ini yang merubah pola kita dalam mengkonsumsi media. Media akan berubah dari kertas menjadi digital. Suka atau tidak, mau atau tidak, dunia akan berubah terus, ya. Dan kalau Anda berada pada bisnis yang akan digilas oleh majunya zaman, maka cepat-cepatlah menyesuaikan diri. Sedangkan kalau Anda belum, mungkin Anda harus bersiap-siap untuk menghadapi perubahan dunia ini dan merubah pola kita berbisnis. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.